من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kajian kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, kita telah sampai pada al-aslu tsalits, prinsip yang terakhir, landasan pokok di dalam beragama yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita lewati pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ma'rifatu dinihi bil adillah, mengenal agamanya yaitu agama Islam dengan dalil-dalil. Maka kita akan masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث prinsip yang ketiga atau landasan utama yang ketiga ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau meringkas 5 poin penting dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, ma'rifatuhu nasaban, mengenali nasab beliau. Yang kedua, ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajarihi, mengenal umur beliau dan tempat kelahirannya, kemudian tempat hijrahnya. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah, mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, bimadza kana nabiyyar rasul, dengan apa beliau menjadi nabi dan rasul. Yang kelima, bimadza ursila wa limadza, dengan apa beliau diutus, yakni misi apa di balik pengutusan beliau dan untuk apa. Inilah lima pokok pembahasan yang paling penting di dalam bab ini. Meskipun ternyata di dalam bab ini banyak sekali fawaid, banyak sekali faidah-faidah melebihi lima pokok pembahasan penting yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Hanya saja di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah lima pokok pembahasan penting di dalam bab ini. Baik. Bab ini sangat penting berhubungan dengan bagaimana mengenal nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak Kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah wasitah bainana wa bainallahi azza wa jalla fir risalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ar-risalah, kerasulan. Yakni, agama yang mulia ini tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali melalui jalan beliau. Melalui jalur beliau. Dan sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasannya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala adalah memurnikan ibadah hanya kepadanya dengan mengikuti syariat beliau, yakni syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka bagaimana mungkin seorang muslim tidak mengenal nabinya sendiri yang membawa syariat Islam kepadanya, yang telah membimbing dia untuk selamat dari kekafiran kepada Islam, selamat dari kesyirikan kepada tauhid. Tidak patut hal ini terjadi pada seorang muslim. Bahkan lebih disayangkan lagi, sebagian kaum muslimin lebih mengenal tokoh-tokoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jarang tokoh-tokoh tersebut justru memiliki ajaran, memiliki pandangan-pandangan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bahkan tokoh-tokoh tersebut bisa jadi adalah orang-orang kafir. Seperti para pemain-pemain sepak bola yang diidolakan, artis-artis yang fasik dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan panutan. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ini bagi orang-orang yang tidak terpelajar. Adapun orang-orang yang terpelajar, maka idola-idola mereka, semisal Charles Darwin atau Albert Einstein dan sebagainya. Iya. Maka ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal, tidak mengetahui dengan benar keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang jauh melebihi semua tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Baik. Maka penting sekali kita mengenal Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Syekh, al-aslu tsalits. Prinsip yang ketiga. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Prinsip yang wajib atas kita untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya adalah mengenal nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa beliau? Wa huwa Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari suku Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab. Inilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, inilah nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Muhammad itu artinya katsirul mahamid. Katsir al-mahamid. Banyak dipuji. Yani pada diri beliau banyak sifat-sifat yang layak dipuji. Sehingga pantas beliau dinamakan dengan Muhammad. Dan disebutkan para ulama, belum pernah ada orang sebelum beliau yang bernama dengan nama Muhammad. Dan dalam Al-Quran, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam firman Allah, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat ke-144 disebutkan nama Muhammad, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum beliau para rasul. Dan juga firman Allah, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar." Dalam surat Al-Fath ayat ke-29. Ini di antara ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama Muhammad. Yang artinya katsiru ma yuhmad atau katsirul mahamid. Banyak dipuji. Memiliki sifat-sifat yang banyak dipuji. Baik. Dan bapaknya adalah Abdullah. Abdullah dialah Az-Zabih As-Sani. Az-Zabih As-Sani yang disembelih yang kedua. Yakni ketika kakeknya Abdul Muttalib bernazar untuk menyembelih salah seorang anaknya, maka yang keluar ketika diundi, yang keluar namanya adalah Abdullah. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang tidak sepakat kalau beliau yang disembelih. Pada akhirnya tidak jadi disembelih, dan sebagai gantinya yang disembelih adalah 100 ekor unta. Dikatakan yang disembelih yang kedua karena yang pertama siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Juga dari leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah. Dan dikatakan dia adalah Syaibatul Hamd. Syaibah Al-Hamd yang terpuji. Kenapa? Karena kedermawanannya. Dan karena dia adalah pemimpin Quraisy. Dia adalah pemimpin Quraisy. Ini namanya. Namanya bukan Abdul Muttalib. Namanya adalah Syaibah bin Hashim. Julukannya adalah Al-Hamd. Dikatakan dia Abdul Muttalib. Ini sebetulnya tidak boleh seorang bernama dengannya. Sebab Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mereka maksudkan di situ adalah budaknya Al-Muttalib. Adalah budaknya Al-Muttalib. Kenapa? Karena pamannya Al-Muttalib ketika datang bersamanya dari Makkah, dan karena jauhnya perjalanan, kemudian warna kulitnya berubah menjadi hitam. Dan mereka mengira dia adalah budaknya pamannya Al-Muttalib. Sehingga sejak itu dia dipanggil dengan Abdul Muttalib. Padahal dia ada ponakannya. Padahal dia adalah ponakannya. Iya. Adapun penamaan Abdul Muttalib ini tidak dibenarkan. Sebab Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa disebutkan di dalam hadis ada penyebutan Abdul Muttalib? Maka itu dikatakan para ulama bukan sebagai penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja beliau menyebutkan sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya memang namanya Abdul Muttalib, bukan yang lainnya. Dan yang dimaksud di situ bukan hamba. Bukanlah penghambaan seperti kita menamakan Abdullah atau Abdurrahman dan yang semisalnya. Tetapi maksudnya budak sahaya. Iya. Dan yang benar, beliau bukan Abdul Muttalib, beliau adalah Syaibah. Cuma sudah terlanjur terkenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Naam. Ibnu Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim, nama aslinya adalah Amr. Hashim itu hanyalah julukan. Nama aslinya adalah Amr. Dinamakan Hashim li hashmihi sarid ma'alaham. Hashim itu artinya si pengaduk, dikarenakan beliau suka mengaduk esarid, sejenis roti Arab, dicampur dengan apa? Dengan daging. Dan dia persembahkan kepada kaumnya. Dia persembahkan kepada kaumnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan orang-orang yang mulia. Kakeknya dikenal sebagai orang yang dermawan dan pemimpin Quraisy, dan Hashim, bapak dari kakeknya, juga orang yang mulia yang suka melayani kaumnya. Wa Hashimun min Quraisy. Dan Hashim berasal dari suku Quraisy. Sukunya Quraisy. Dan Quraisy itu sendiri adalah julukan bagi An-Nadhr. Julukan bagi An-Nadhr. Baik. Dan An-Nadhr itu merupakan pemimpin Quraisy. Kemudian disebutkan tidak ada khilaf para ulama bahwasannya Hashim ini adalah Ibnu Abdi Manaf, salah seorang anaknya Abdu Manaf. Dan ini adalah nasab yang terbaik. Ini adalah nasab yang terbaik. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Wasilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Bani Ismail minal Arab." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Bani Ismail dari bangsa Arab. Wastafa min Bani Ismail Kinanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari Bani Ismail itu Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan dari keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Maka aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nasab yang paling tertinggi di dunia ini. Nasab yang paling baik. Demikian pula di dalam hadis Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu di dalam as-sahihain, ketika beliau masih dalam keadaan kafir dan ditanya oleh Herakl, penguasa Rom, "Kaifa huwa fikum?" Bagaimana kedudukannya di tengah-tengah kalian? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Sufyan dengan jujur dia menjawab, "Huwa fina dzu nasabin." Dia di tengah-tengah kami memiliki nasab. Yani nasab yang tinggi. Nasab yang dihormati. Qala wa hakadha ar-rusul tub'atu fi ansabi qaumiha. Kata Herakl, Demikianlah para rasul, mereka diutus di tengah-tengah nasab kaumnya. Yakni maksudnya pada nasab yang paling mulia di antara mereka. Pada nasab yang paling mulia. Dan nasab yang mulia ini dikenal bukan saja bersambungnya dengan para nabi dan rasul, tetapi memang orang-orang yang berada dalam nasab ini adalah orang-orang yang mulia. Dalam artian mereka itu bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang dikenal dengan kejahatannya. Ya. Walaupun di antara mereka ada yang kafir, tetapi mereka dikenal dengan akhlak yang baik kepada sesama. Ya. Bukan perampok, bukan pemerkosa, dan sebagainya. Ya. Maka Nabi SAW diutus dari nasab yang terbaik. Baik. Kemudian kata Syekh, wa Quraisy min al-Arab. Dan Quraisy itu berasal dari bangsa Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail alaihi salam. Dan Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dikatakan para ulama, suku Arab itu secara garis besar terbagi dua. Ada namanya Al-Arabul Aribah dan Al-Arabul Musta'rabah. Al-Arabul Aribah dan Al-Arabul Musta'rabah. Al-Arabul Aribah, mereka ini adalah Arab yang asli. Mereka adalah Al-Qahtaniyah, suku Al-Qahtan yang berasal dari Yaman. Dan di antara mereka adalah Jurhum yang kemudian pergi ke Makkah. Yang kemudian pergi di Makkah dan bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Lalu Al-Arabul Musta'rabah adalah orang-orang Arab yang belajar Arab dari Jurhum ini. Dari Jurhum yang berasal dari Al-Qahtaniyah dari negeri Yaman. Kakek mereka siapa? Siapa yang? Kalau tadi dikatakan Al-Arabul Aribah adalah Jurhum yang berasal dari Al-Qahtaniyah. Kalau Al-Arabul Musta'rabah, siapa kakek mereka yang pertama sekali menjadi Arab Musta'rabah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Yang belajar Arab dari mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka orang Arab Al-Musta'rabah yang pertama kali siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihima afdalus salati wassalam. Ya. Jadi beliau dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baik, kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.